فيه مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضى، وأصلي وأسلم على نبينا الكريم محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Saudara-saudaraku kaum muslimin dan kaum muslimat, rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan kembali kajian kita di sore hari ini. Kita masih di dalam pembahasan kitab Madarikun Nawar dan kita masih membahas tentang penjagaan seseorang dari kesesatan, dari kekufuran dan kesyirikan adalah berpegang teguh di atas Al-Quran dan juga di atas sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Salatu Wassalam. Taib, kita lanjutkan. Kata beliau, Hafizahullahu Ta'ala, وليس هذا غريبا على من أيقن في قلبه من قلبه أن الله جعل معين الحياة في الوحي فقال يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله ولرسوله إذا دعاكم لما يحييكم. Bukan sesuatu yang asing bagi orang-orang yang telah tertanam keyakinan di dalam hatinya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan ya sesuatu yang akan membantu kehidupan seseorang itu ada dalam wahyu. Allah menyebutkan di dalam ayatnya, hayya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang beriman, penuhilah seruan Allah Subhanahu wa taala dan seruan rasulnya. Idza da'akum, ketika Rasul tersebut menyeru kalian kepada sesuatu, lima yuhyikum, sesuatu yang di dalamnya akan mempan kepada kalian. Yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka di dalamnya ada kebaikan dan kehidupan untuk manusia itu sendiri. Makanya Allah Subhanahu wa taala ketika menyebutkan tentang hukum qisas, Allah mengatakan di dalamnya ada kehidupan buat manusia. Satu manusia dibunuh karena dia telah membunuh nyawa yang lainnya, maka akan membuat kehidupan ya jutaan, puluhan juta, bahkan ratusan juta manusia yang lain. Tidak akan bermudah-mudahan hukuman 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun di penjara. Ya, maka ini akan bermudah-mudahan seseorang untuk menghilangkan nyawa seseorang. Ini sesuatu yang di dalamnya ada sesuatu perkara yang keras, dalam arti kata ya dipenggal kepalanya, dibunuh dia ketika dia membunuh orang lain. Nah, apalagi sesuatu yang di dalamnya di bawah itu, dalam arti kata tidak ada seruan menghilangkan nyawa. Tentunya di dalamnya ada kehidupan yang lebih besar di situ. Oleh karena itu, di sana para ulama membuat sebuah kaidah yang diambil dari Al-Quran dan Sunnah, an-nadin mabniyun al-masalih wa takmiluha wa darra mafasid wa takliluha. Bahwasanya agama itu dibangun di atas kemaslahatan-kemaslahatan dan menyempurnakan kemaslahatan tersebut. Dan agama dibangun untuk menutup segala pintu kejelekan dan hal-hal yang akan terjerumus seseorang ke dalam kejelekan. Semua syariat Allah, semua ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di dalamnya ada kebaikan untuk manusia. Tidak mungkin tidak ada. Allah Subhanahu Wa Taala mengharamkan khamar untuk apa? Untuk kebaikan manusia agar terjaga akalnya. Allah Subhanahu Wa Taala mengharamkan perzinaan untuk apa? Ya supaya jelas keturunan yang lahir dari wanita tersebut, dia memiliki seorang ayah yang bisa mewarisi hartanya. Ya, yang mewajib menafkahinya. dan seterusnya dari kewajiban-kewajiban seorang ayah. Tapi ketika anak tersebut lahir dalam keadaan dia tidak punya ayah, tidak ada yang dia warisi dari harta ayahnya karena dia tidak punya ayah. Ya, tidak ada seseorang yang menafkahi dirinya karena dia bukan ayahnya. Ya, ada kemudaratan yang ada pada manusia itu sendiri. Allah Subhanahu wa taala begitu juga dalam syariat yang lainnya mensyaratkan sahnya jual beli, jelasnya harga barang dan jelasnya barang yang dia beli. Kenapa? Supaya tidak terjadi cekcok. Supaya tidak terjadi keributan di antara manusia. Sehingga dengannya terjaga harta manusia dan terjaga hati manusia dan terjaga kehormatannya. Dalam Islam dilarang kita untuk membeli buah yang belum matang, ya, baru bibitnya yang belum jelas dia hidup ataukah dia akan tumbuh ataukah tidak tumbuh. Dilarang dalam Islam. Untuk apa? Supaya enggak terjadi keributan di tengah manusia. Ada sesuatu yang jelas, ada sesuatu yang terang di sisi harga ataukah dari sisi barangnya. Oleh karena itu saya tegaskan kembali, tidak ada sesuatu apapun yang datang dari Allah dan Rasulnya yang itu merupakan perintah, kecuali itu kebaikan kepada manusia. Dan sebaliknya, sesuatu yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya, maka itu sesuatu yang di dalamnya ada kemudaratan untuk manusia itu sendiri. Makanya Allah mengatakan, idza da'akum lima yuhyikum. Sesungguhnya kalian diajak kepada sesuatu yang bisa menghidupkan kalian. Wa a'zamu hayataini hayatul qalbi wa ahyan nas atba'ahum lil wahyi wa wa'aminuhum minad dalal wa amanahum minad dalal wa a'zam hayatain. Dan dari dua kehidupan yang paling agung adalah hayatul qalbi, adalah kehidupan hati seseorang. Iya. Wa ahya'un nas, dan menghidupkan manusia, ya, dengan cara dia mengikuti daripada wahyu. Karena kalau seandainya badan seseorang itu mati, ya, dalam arti kata ruh terpisah dengan badan, maka dia terpisah daripada apa? Kenikmatan dunia. Dia terpisah dari hartanya, terpisah dari keluarganya, dari orang-orang yang dia cintai. Itu jauh lebih ringan dibandingkan seseorang yang mati hatinya. Seseorang ketika hatinya mati, walaupun badannya hidup, ya, dia telah terputus dengan sesuatu yang paling lezat. Dia terputus dari Allah. Dia terputus daripada kehidupan akhirat. Sehingga disebutkan, kematian hati itu lebih berbahaya kepada manusia daripada hati yang ada. Sehingga datang Al-Quran dan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk menghidupkan hati manusia. Dan menghidupkan manusia dengan cara mengikuti sunnah Rasulullah. Ya, apa faedah yang bisa dapatkan? Wa wa'amanuhum minad dalal. Akan menyelamatkan dia dari kesesatan. Akan menyelamatkan dia dari kehancuran. Ya. Wa bihadza yadiqu fahmu aw fahmak li qawli Rasulullah sallallahu alaihi wasallam taraktu fikum syai'ain in lam tudhillu ba'dahuma kitaballah wa sunnati wa lan yatafarraqa hatta yarida al-hawd. Oleh karena itu kata Rasulullah sallallahu alaihi salatu wasallam, dengan ini, ya, ada sesuatu yang kau bisa petik, ya, secara terperinci, secara, ya, gamblang dari pemahaman engkau kepada hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi salatu wasallam, di mana Rasulullah mengatakan, taraktu fikum, aku tinggalkan kepada kalian dua perkara yang kalian tidak akan pernah sesat selama-lamanya. Apa itu? Kitab Allah, dengan kalian berpegang teguh di atas kitab Allah, berpegang teguh di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak akan terpisah sehingga keduanya menemui aku di telaga Hud nanti. Baik. Dan hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Hakim dan juga Imam Malik, dan hadisnya adalah hasan. Dan juga berkata Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, perhatikan. Selain kejujuran, Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu mempercayai sesuatu yang dikhabarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga bentuk kejujuran beliau seperti yang kita akan baca. Kata beliau, lastu tarika syai'an kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'malu bihi illa amaltu bihi fa inni akhsha in taraktu syai'an min amrihi an azik. Kata beliau radhiyallahu taala anhu, aku tidak pernah meninggalkan sedikit pun apa yang diamalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kecuali aku mengamalkannya, kecuali aku mengerjakannya. Kenapa? Sesungguhnya aku takut jika aku meninggalkan sesuatu perkara yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam an aziq, saya akan binasa, saya akan celaka, saya akan tersesatkan. Ini merupakan khauf, ketakutan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu dari menyelisihi dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian perhatikan para hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, fahada siddiqul ummah yakhsha ala nafsihi al-inhiraf an-sirat al-mustaqim in inna huwa farata fi shay'in min hadin nabi sallallahu alaihi wasallam man kana shadidu tamassuk bima daqqa wa jalla min sunnati nabihi sallallahu alaihi wasallam. Dan perhatikanlah bagaimana siddiq daripada umat ini, dia khawatir kepada dirinya sesesat daripada jalan yang lurus. Ya, ketika beliau bermudah-mudahan dengan meninggalkan sesuatu yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, bersamaan dengan itu kita ketahui kuatnya beliau berpegang di atas sunnah Rasulullah, sesuatu yang tersembunyi ya, atau sesuatu yang kecil dan juga sesuatu yang besar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. فَكَيْفَ قَارَتْ يَا فَكَيْفَ قَارَتْ أَعْيُنُ الْمُعْتَدِئَةِ وَحَادَتْ جُفَّتُهُ وَجُفْوَانُهُمْ وَقَدْ رُوِيَ الشَّيْخَانِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ لَمَّا تُوَفِّي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاسْتُخْلِفَ أَبُو بَكْرٍ بَعْدَهُ. Perhatikan. Bagaimana kalian wahai pelaku bid'ah? Bagaimana mata kalian bisa terpejam dengan tenang? Ya, bagaimana kalian bisa tenang meninggalkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berbuat bid'ah, meninggalkan ajaran beliau, menambah sesuatu yang tidak pernah diamalkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Perhatikan. Apa yang diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dan Al-Imam Muslim dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu ketika wafat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menjadilah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu sebagai khalifah setelah beliau. Kafara man kafara minal Arab, sehingga kafirlah radhiyallahu kabar anhu. Fakala Rasul mirtu an uqatilan nas hatta yakulu la ilaha illallah. Baik. Suaranya jelas? Jelas di saya, Ustaz. Oh, baik. Atau ada terputus-putus? Jaringan ya enggak? Mungkin beberapa kali suka sedikit terputus, Ustaz. Oh, tip. Tapi tidak selalu, jadi hanya sedikit aja. Tapi tidak bisa difahami ya, maksudnya nggak ini ya, bisa difahami ucapannya kalau terputusnya. Iya, bisa. Nah, kita lanjutkan. Kata Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, wahai Umar bin Khattab, wahai Abu Bakar, bagaimana engkau memerangi manusia yang mereka tidak membayar zakat? Sementara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan umirtu an uqatilan nas hatta yaqulu la ilaha illallah. Faman qala la ilaha illallah asama minni usima minni malu wa nafsuhu illa bihaqqi wa hisabu ala Allah. Ya, bagaimana kau memerangi manusia sementara Rasulullah mengatakan aku diperintahkan untuk memerangi manusia sampai mereka mengucapkan la ilaha illallah. Faman qala la ilaha illallah, barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah, maka terjaga dariku hartanya, jiwanya, kecuali dengan haknya, maka hisabnya kepada Allah. Jelas ya? Jadi Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu diberikan catatan atau bahasa kasarnya dikritik oleh Umar bin Khattab, "Wahai Abu Bakar Siddiq, bagaimana engkau memerangi orang-orang yang kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, tidak boleh kita perangi ketika dia sudah mengucapkan la ilaha illallah. Mereka sudah mengucapkan la ilaha illallah. Kenapa kamu memerangi mereka?" Tapi perhatikan. Faqala Abu Bakar As-Siddiq. Berkata Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, "Wallahi la uqatilanna man faraqa baina salati wa zakati. Fa inna az-zakata haqqul man. Wallahi law mana'uni 'anaqan kana yu'adduna ilay ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam laqataltuhum ala man'ihi. Demi Allah, la uqatilanna, saya akan memerangi orang-orang yang membedakan antara salat dengan zakat." Maksudnya ya, kalau meninggalkan salat ya boleh diperangi. Kalau meninggalkan zakat ya tidak perlu diperangi. Kalau ada orang yang membedakan tersebut, aku akan tetap memeranginya. Kenapa? Karena zakat itu merupakan hak harta. Kalau salat merupakan haknya badan. Wallahi law mana'u, demi Allah, kalau seandainya mereka menghalangi untuk menyerahkan ya seekor anak kambing betina sebagai zakat yang dulunya Rasulullah misalnya mengambil di zaman beliau, saya akan memerangi mereka atau dari apa yang mereka tidak mengeluarkan zakat dari seekor anak kambing tersebut. Faqala Umar, wallahi ma huwa illa an ra'aitullah qad syara sadra Abi Bakar liqital fa'araftu anhu al-haq. Demi Allah, ma huwa, tidaklah kemudian aku melihat Allah telah membuka dada Abu Bakar Siddiq untuk memerangi orang-orang yang tidak membayar zakat, dan aku memahami apa yang diucapkan oleh Abu Bakar adalah hak. Baik, kenapa? Karena Rasulullah mengatakan, perhatikan hadisnya, umirtu an uqatila nas hatta yaqulu la ilaha illallah. Faman qala la ilaha illallah usima minni malu wa nafsu illa bihaqqihi. Kecuali dengan hak. Nah, yang difahami oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, hak daripada ucapan la ilaha illallah, dia menegakkan salat, dia menunaikan zakat, apa yang dulunya Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadikan itu sebagai, bisa difahami di sini? Baik. Nah, ini menunjukkan kepada kita ayo ikhwan rahimakumullah, dari sisi pemahaman Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu jauh lebih cerdas, jauh lebih pintar, jauh lebih faham dibandingkan Umar bin Khattab. Umar bin Khattab adalah faqih, orang yang cerdas, alim min ulama sahabah, tetapi keutamaan Abu Bakar As-Siddiq melebihi dari Abu Bakar, dari Umar bin Khattab dari sisi ilmu. Baik. Oleh karena itu, dari sisi penghafalan hadis, bukan Abu Bakar tidak menghafal hadis. Abu Bakar menghafal hadis. Tapi dari sisi yang hafalan yang masyhur, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu Abu Hurairah itu lebih banyak menghafal hadis dibandingkan Abu Bakar As-Siddiq. Tetapi dari sisi keutamaan dan kemuliaan, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala lebih mulia. Karena pemahaman terhadap sebuah nas yaitu lebih mulia, lebih agung daripada cuman sekadar menghafal. Nah, karena itu sebagian para ulama mereka mengatakan sesuatu yang menyelisih dari sunnah Rasulullah ketika seseorang menghafal Al-Qur'an tetapi mereka tidak memahami makna dari kandungan Al-Qur'an. Dan bersamaan dengan itu kita melihat bagaimana kecerdasan yang bakar sedik. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal ya, dan membuat sebagian sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak percaya, sampai ada yang mengatakan kalau Muhammad, ada yang mengatakan Rasulullah meninggal saya akan penggal kepalanya. Rasulullah tidak meninggal, tetapi Rasulullah pergi sebagaimana perginya Musa meninggalkan kaumnya, dan Rasulullah akan kembali sebagaimana kembalinya Musa. Apa kata Abu Hurairah? Abu Bakar As-Siddiq berdiri dan kemudian beliau berkata, "Man kana yabudullah alladhi huwa fis sama fa inna Allah hayyun wa la yamut. Wa man kana yabudu Muhammad fa inna Muhammad qad mat." Barang siapa yang seseorang menyembah Allah yang dia berada di atas langit dan hidup selama-lamanya, Dan barang siapa yang menyembah Muhammad, sesungguhnya Muhammad itu telah meninggal. Ya, kemudian beliau membaca ayat wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qabli rasul. Tidaklah Muhammad kecuali dia seorang rasul yang telah mendahulunya sebelumnya rasul-rasul yang lainnya. Syahidnya, para sahabat Rasulullah mengatakan seakan-akan ayat ini baru turun kepada kita. Mereka menghafal ayat ini. Akan tetapi ketika terjadi musibah yang sangat besar, wafatnya Rasulullah, mereka tidak sadar. Ya, karena saking sedihnya mereka. Tetapi kekokohan, kecerdasan Abu Bakar Siddiq akan sangat nampak. Oleh karena itu, seseorang itu akan nampak kecerdasannya. Ia akan jeli pemikirannya ketika dia dalam keadaan terdesak, ketika dia dalam keadaan terjepit, ketika dia di tengah banyak musibah, ketika dia marah, ucapkan. Dia tidak bisa menyikapi apa yang dia lakukan. Faham? Jadi orang yang cerdas bukan hanya menghafal banyak hadis, bukan hanya menghafal Al-Quran semata, tapi orang yang cerdas bagaimana dia bisa menghadirkan sesuatu di tengah-tengah kegentingan. Ya, sekali riwayat-riwayat yang datang, bagaimana kesemangatan dan kecerdasan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu wa ardahu. Fata'amal hadal hirs asyadid ala ada alwajib bikuli tafasilihi alati kanat ala ahdi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam walau kanat fi taqdim ahqaru syai. Tapi perhatikan saudara-saudaraku muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah, renungkanlah ya hadal hirs syadid. Ini merupakan perhatian dan usaha Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu yang sangat keras dalam menegakkan kewajiban dengan segala seluruh perinciannya yang pernah dilaksanakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam walau kana fi taqdim, walaupun sekalipun dalam hal yang paling terkecil sekalipun, sesuatu yang terkadang dianggap perkara yang enggak penting, tapi Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu sangat memperhatikan perkara tersebut. Ini menunjukkan kedetailan yang beliau radhiyallahu taala anhu. Walamma kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atba khalq lil wahyi iqtarana bihim min at-ta'yidillahu akmalahu. Dan takala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang paling mengikuti wahyu. Ya, dan kemudian Allah Subhanahu wa taala mengkaitkan kemenangan bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kesempurnaan kepada nikmat beliau. Kapan itu? Ketika beliau mengikuti wahyu yang datang dari Al-Quran. Sehingga inilah yang akan menjadi kekuatan buat muslimin. Inilah akan menjadi sebab-sebab kemenangan muslimin ketika mereka berpegang kuat di atas wahyu Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana telah kita bahas pada pertemuan yang lalu. Allah mengatakan dalam ayat ini, kata wallahu la'aghlibanna ana wa rasuli wa ana wa rasuli. Allah telah menetapkan aku dan rasul-rasulku pasti akan menang. Kenapa? Karena kuatnya mereka berpegang di atas wahyu. Ini di antara kelebihannya para nabi dan rasul. Bukanlah kelebihan nabi dan rasul dengan diberikan harta. Bukan diberikan kedudukan. Tetapi kelebihan yang dimiliki oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan rasul-rasul yang lainnya adalah ilmu yang ada pada diri mereka. Narfa'u darajatin man nasha'. Kami mengangkat kedudukan ya mereka dengan beberapa derajat. Siapa itu? Nabi Isa, Nabi kita Muhammad sallallahu Nabi Yusuf alaihissalam. Dan juga Allah mengatakan dalamnya wadhkur ibadana Ibrahim wa Ishaq wa Yaqub, ingatlah oleh kalian hamba-hamba pilihan kami, Nabi Ishaq, Nabi Yaqub. Ya, dengan apa? Ulil aidi wal absar. Kekuatan ilmu dan kekuatan untuk mengamalkan ilmu tersebut. Dan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam berkata, "Inni a'lamukum billahi wa atqakum." Saya adalah orang yang paling mengenal Allah di antara kalian. Tidak mungkin Rasulullah mengenal Allah dengan sesuatu yang tidak datang dari Allah. Rasulullah mengutus berupa wahyu yang datang kepadanya sehingga beliau menjadilah orang yang paling bertakwa kepadanya. Kemudian Allah mengatakan walaqad sabaqat qalimatuna li ibadinal mursalin innahum lahum mansurun. Wa inna jundana lahumul ghalibun. Kata Allah, dan sesungguhnya telah tetap janji kami pada hamba-hamba kami. Iya, yang menjadi rasul. Bahwa mereka itulah yang pasti mendapatkan pertolongan. Dan sesungguhnya tentara-tentara kami itulah yang pasti menang. Baik. Apa syahidnya? Allah subhanahu wa ta'ala memenangkan para rasul. Apa yang dimiliki oleh rasul? Seperti yang kita sebutkan. Kuatnya pegang di atas wahyu. Dan juga Allah katakan, inna lanansuru rasulana walladzina amanu fi dunya umal ashad. Sesungguhnya kami menolong rasul-rasul kami dan orang-orang yang beriman dalam kehidupan dunia ini. Ya, dan hari berdirinya saksi-saksi kelak di kiamat. Subhanallah. Perhatikan. Wa man kana lahum muttabian kana lahum mithlu ma lahum min at-ta'id wa nusra. Maka siapa yang seseorang mengikuti wahyu sebagaimana para nabi dan rasul mengikuti wahyu, maka bagi mereka semisal apa yang telah Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada nabi dan rasul tersebut dari ta'yid, penguatan dan penolongan. Allah mengatakan, qawaqala Allah ta'ala li Musa wa Harun sallallahu alaihi wasallam li atba'ihima. Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan kepada Musa dan Harun dan juga kepada pengikut keduanya, antuma wamanat wamanittaba'akuma al-ghalibun. Sesungguhnya kalian berdua, wahai Musa dan Harun, dan orang-orang yang mengikuti kalian berdua, apa itu? Al-ghalibun, dalam keadaan mereka menang. Dalam keadaan mereka akan yang mampu untuk mengalahkan musuh-musuh mereka. Wa sadaqa apa yang telah disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim pada pertemuan kita yang lalu, bukan karena musuhnya Allah Subhanahu wa taala yang kuat, ya, tetapi karena yang menolong kita telah berpaling dari kita, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan. Dan juga Allah Subhanahu wa taala wa qala li Isa wa li atba'ihi. Dan juga Allah Subhanahu wa taala berkata kepada Isa dan pengikutnya, id qala Allahu ya Isa inni mutawaffika wa rafi'uka ilayya wa mutahhiruka minal ladzina kafaru wa ja'ilul ladzina ittaba'uka faqal ladzina kafaru ila yaumil qiyamah. Id qala Allahu ya Isa. Ketika Allah berkata kepada Isa, wahai Isa, sesungguhnya aku yang menyampaikan kamu kepada akhir ajalmu dan mengangkatmu kepadaku serta membersihkan kamu dari orang-orang yang kafir dan menjadikan orang-orang yang mengikutimu menang atas orang-orang kafir hingga hari ya kiamat. Subhanallah. Perhatikan. Ya, sudah sekian ayat yang kita bawa. Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan kunci keberhasilan muslimin. Sebab kekuatan orang-orang Islam adalah ketika mereka berpegang di atas wahyu. Berpegang di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa qala Ibnu Al-Qayyim rahimahullah. Berkata Ibnu Qayyim, falamma kana lin-nasara nasibun ma min ittiba'i kanu faqal yahudi ila yaumil qiyamah. ولما كان المسلمون أتبع لهم من النصارى كانوا فوق النصارى إلى يوم القيامة. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah, karena orang-orang Nasrani lebih mengikuti para rasul yang diutus kepada mereka, maka mereka berada di atas orang-orang Yahudi sampai hari kiamat kelak. Dan karena kaum muslimin lebih mengikuti rasul dibandingkan orang-orang Nasrani, maka orang-orang muslimin berada di atas agama Nasrani sampai yaumul qiyamah. Namun kalau seandainya orang Islam tidak berpegang di atas Al-Quran, mereka tidak berpegang di atas sunnah, bahkan mereka berbuat kesyirikan, mereka berbuat amalan-amalan yang mungkar, yang menyelisih dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka ini merupakan sebab kelemahannya mereka. Ini sebab kekalahan mereka. Sehingga tidak akan terperbaiki umat ini Tidak akan jaya umat ini. Tidak akan menang umat ini di atas musuh-musuhnya. Kecuali apa yang telah membuat menang orang-orang yang terdahulu. Dari generasi yang dididik oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di atas Al-Quran. Walaupun setiap muslimin hari ini, mereka menginfakkan harta mereka seluruhnya. Ya, untuk menegakkan kekuatan mereka dan mengalahkan dari musuh-musuh Allah. Mereka curahkan segala fikiran mereka. Tetapi ketika tidak dibangun di atas wahyu, tidak dibangun di atas sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka ini tidak akan menambah kekuatan kepada kita, tapi justru akan membuat kelemahan untuk muslimin itu sendiri. Disebutkan oleh Ibnu Taimiyah rahimahullah, wa li hadza qulu man kana mutabian lir rasul kana Allahu ma'ahu bihasbi hadzal ittiba. Oleh karena itu, siapa saja yang mereka mengikuti Rasul, maka Allah Subhanahu wa taala akan bersamanya sejauh mana mereka mengikuti dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam tersebut. Allah mengatakan, ya ayuhan nabi hasbukallah wa manittabaka minal mu'minin. Hai nabi, cukupkanlah itu Allah Subhanahu wa taala sebagai pelindung bagimu dan orang-orang mukmin yang mengikutimu. Allah sebagai penolong kita. Oleh karena itu, ketika musuh-musuh Allah, musuh-musuh Nabi Ibrahim alaihissalam, hendak melempar Nabi Ibrahim ke dalam api, yang tentunya secara akal orang yang dilempar ke dalam api dia akan mati. Disitulah Nabi Ibrahim berkata, hasbi Allah wa ni'mal wakil. Hasbi Allah wa ni'mal wakil. Cukup bagiku Allah Subhanahu wa taala sebagai penolong. Allah mengatakan, kulna ya narukuni bardaw wa salama ala Ibrahim. Kemudian kami katakan kepada api, wahai api, dinginlah dan berilah keselamatan kepada Ibrahim. Tentunya para hadirin dan hadirat rahimani wa rahimakumullah, inilah hakikat daripada kekuatan kita. Dan jangan cari kekuatan lain selain dari kekuatan yang datang dari Allah. Dan Allah akan menolong hamba-hambanya ketika hamba-hambanya tersebut menolong Allah. In tansurullah yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Kalau seandainya kalian menolong Allah, maka niscaya Allah akan menolong kalian. Menolong Allah maksudnya menolong syariat Allah, menjalankan perintah Allah, dan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Hasbuka wa hasbu manittaba'ak. Mencukupi dirimu Allah dan juga mencukupi siapa yang mengikuti engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari kalangan mukminin. Faqulu manittaba'ar rasula min jami'il mu'minina fallahu hasbu. Maka siapa saja yang mereka mengikuti Rasul dari seluruh kalangan mukminin, maka Allah itu akan mencukupinya. Hadza ma'na kaunillahi ma'ah. Dan itu maksudnya Allah Subhanahu wa taala bersamanya. Wal kifayatul mutlaqah mal itiba'il mutlaq. Baik, kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, dan jaminan perlindungan secara mutlak akan diperoleh dengan cara mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara totalitas. Wa naqisah ma'an naqis. Wa idza kana ba'dul mu'minin bil mutabi'ina laqa lahu qad hasala lahu man yu'adi ala dhalik fallahu hasbuh wa huwa ma'ahu wa lahu nasibun min qawlihi id yaqulu li sahibihi la tahzan innallaha ma'ana. Dan begitu juga, ya, begitu juga jaminan akan berkurang manakala seorang berkurang dalam mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa idza kana ba'dul mu'minin, dan ketika di sana sebagian mukminin yang mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, terkadang dia akan mendapatkan gangguan, terkadang dia akan mendapatkan cobaan. Maka di tengah-tengah dia mendapatkan ujian dan cobaan tersebut, Allah Subhanahu wa taala akan mencukupinya. Allah akan membelanya, Allah akan menolongnya. Wa huwa ma'ahu wa lahu nasibun, dan Allah akan bersamanya dan baginya ada bagian dari apa yang Allah katakan. Walaupun ini merupakan ucapan yang diucapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi salatu wasallam kepada Abu Bakar Siddiq, namun kaidah yang disebutkan oleh para ulama tafsir, al ibrah laisa bi sababil laisa bi khusus sebab walakin ibrah bi umumil lafaz. Ya, ibrah itu bukan kekhususan sebab, tetapi ibrah itu adalah keumuman daripada lafadznya. Ya, sebab turunnya ayat ini Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersembunyi di Bukit Thur, ya kemudian musyrikin ingin mencari Rasulullah dan Abu Bakar. Kemudian Rasulullah berkata kepada Abu Bakar, La tahzan innallaha ma'ana. Kenapa Rasulullah mengatakan innallaha ma'ana? Karena Rasulullah seorang Rasul yang berpegang di atas Al-Quran, berpegang di atas sunnah Rasulullah SAW, dia berpegang di atas sunnahnya, di atas syariat Allah yang agung dan syariat Allah yang mulia, sehingga Allah pasti akan menolongnya. Maka siapa saja yang mereka berjalan di atas jalannya Rasul, berpegang di atas apa yang Rasulullah berpegang dengannya, maka dia termasuk bagian daripada ayat ini. La tahzan innallaha ma'ana. Walaupun terkadang harus mendapatkan ujian, harus mendapatkan cobaan. Rasulullah ketika diuji dan dicoba oleh Allah, dalam keadaan Allah menolong Rasulnya, bukan berarti tidak ada ujian dan cobaan. Diuji oleh Allah. Dicoba oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diusir dari kota Madinah Mekah. Beliau harus berjalan berhari-hari. Beliau harus bersembunyi. Dan ini tidak menafikan pertolongan Allah bersamanya. Jadi jangan kita pikir ketika ada masalah, sering langsung kita kembal. Sering langsung musuhnya mati. Sering langsung kita bisa menghilang. Dan yang semisalnya, akan ada ujian-ujian. Akan ada cobaan-cobaan. Dan ujian dan cobaan tersebut tentunya para hadirin hadirat akan dilalui oleh orang-orang yang beriman. Fa inna hadza qalbun muwafiqun lirrasul wa lam yakun sahibahu bi badani wal asl fi hadzal qalb. Fa inna hadza qalbuhu, dan ini walaupun hanya hatinya saja yang sesuai dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, walaupun dia tidak bersahabat dengan Nabi dari sisi badan, tetapi asal daripada segala sesuatu adalah hati itu sendiri. Paham di sini? Maksudnya kita tidak bersama Rasulullah dengan badan kita. Bagaimana kita akan mendapatkan pertolongan? Al-ibrah adalah hati kita ada bersama Rasul. Maka disitulah kita akan mendapatkan bantuan. Walaupun kita badannya yang tidak dekat dengan badannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Perhatikan, sebagaimana disebutkan dalam kitab Sahihain dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai penguat, bahwasanya walaupun badannya itu tidak sama, tetapi ketika dia memiliki hati yang sama, maka dia akan mendapatkan fadilah yang sama. Allah Rasulullah mengatakan inna bil madinati rijalan masiratuhum masiran wala qata'tum wadiya illa kanu ma'akum. Rasulullah mengatakan sesungguhnya di Madinah ada laki-laki yang dia tidak berjalan dengan jalannya kalian, dan mereka tidak melalui daripada wadi-wadi seperti kalian melewatinya kecuali dia bersama kalian. Qalu wa hum bil Madinah, mereka berada di Madinah ya Rasulullah, badannya sama enggak dengan Nabi, badannya enggak bersama Rasulullah. Qala wa hum bil Madinah, iya mereka berada di Madinah. Ya. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, habasuhumul udhru. Tetapi telah menghalangi mereka udhur, tidak bisa berperang bersama kalian. Kemudian kata Nabi, fa haula'i biqulubihim kanu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ashabil uzza falahum ma'na suhbatihi fil ghuzah. Fallahu ma'ahum bihasbi tilka shuhbah al-ma'nawiyah. Perhatikan, fahula kata Syekh, mereka adalah hati mereka bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya yang berperang. Sehingga mereka tetap dikatakan bersahabat dalam perang. Walaupun badan mereka tidak berperang. Ya, fallahu ma'ahum, dan Allah bersama mereka ya sesuai dengan ya shuhbah yang sifatnya ma'nawiyah. Bisa difahami? Waqad sadaqa rahimahullah fa inna fil qur'ani ma yadulu ala annahum sahibuhum bi batinihim. Dan telah berkata, qad sadaqa rahimahullah, telah benar apa yang disebutkan oleh beliau, fa inna fil qur'an, sesungguhnya dalam Al-Qur'an ada yang menyebutkan ya ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, dalil yang menunjukkan bahwasannya mereka menemani Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya dengan batin mereka. Taib. Wadzalika annahum hina atau liyuhmiluhum an-nabi sallallahu alaihi wasallam ila al-jihad raddahum li'annahu la yumlik ma yahmiluhum alayh. Raja'u wa qulubuhum mutaharriqah wa 'uyunuhum dami'ah. Ala dzalika hatta wasafahum Allah biqoulihi wa la 'alal ladzina idza ma atauka litahmilahum qulta la ajidu ma ahmilukum alaih tawallaw wa a'yunuhum tafidu minad dam haznan alla yajidu ma yunfiqun. Baik, perhatikan apa yang disebutkan. Dalilnya adalah mereka ketika mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi salatu wasalam, ya, atau menghadap kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu Nabi meminta agar mereka, agar beliau membawa mereka menuju peperangan. Ya liyahmilahum, agar Nabi membawa mereka ikut bersama Nabi ke peperangan. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam menolak mereka. Kenapa? Li'anu la yamlik ma yahmilum alaih. Tidak ada kendaraan yang berek yang bisa mengangkut mereka. Jelas? Jadi enggak ada kendaraan, enggak ada unta ataukah kuda atau apakah namanya waktu itu untuk membawa mereka berperang. Raja'u wa qulubuhum mutaharriqah. Mereka kembali ke kota Madinah dalam keadaan hati mereka itu hancur, terbakar, sedih. Wa 'uyunuhum, ya, dan air mata mereka itu membasahi pipi mereka. Hatta wasafahumullah, sampai Allah mensifati mereka dalam ayatnya, ya, wala 'alal ladzina idza ma atauka, dan tak tiada dosa atas orang-orang yang apabila mereka datang kepadamu supaya kamu memberi mereka kendaraan, lalu kamu berkata, aku tidak memperoleh kendaraan untuk membawamu, lalu mereka kembali sedang mata mereka bercucuran air mata karena kesedihan disebabkan mereka tidak akan memperoleh apa yang mereka nafkahkan tersebut. Tidak ada yang mereka nafkahkan, subhanallah. Ayol ikhwan rahimani wa rahimakumullah, sangat berbeda dengan kondisi dan keadaan kita. Ya, kita berusaha untuk mencari alasan agar kita tidak menunaikan kewajiban. Ya, tetapi kita tidak bisa mengalah sedikit pun ketika perkara itu merupakan manfaat daripada duniawiyah kita. Ya, serupiah pun terkadang kita tidak mau mundur. Sedikit pun yang manfaatnya sifatnya dunia, kita tidak mau kalah dengan orang lain. Tetapi ketika dari urusan akhirat, kita berusaha untuk mencari uzur. Kalau saya bukan orang yang mampu, kalau saya adalah orang yang belum tidak memiliki kemampuan atau yang semisalnya, sangat berbeda dengan kehidupan sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana mereka justru bersedih ketika mereka tidak bisa menunaikan kewajiban yang akan bisa memberikan manfaat untuk akhirat mereka. Tetapi ketika hilang sesuatu daripada dunia mereka, tidaklah mereka bersedih sebagaimana sedihnya mereka ketika tidak ada kesempatan untuk bisa melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, walaupun terkadang itu harus menghilangkan nyawa mereka dengan peperangan tersebut. Bisa difahami, ya? Tsumma qala rahimahullah, kemudian berkata Ibnu Taimiyah rahimahullah, "Law firada ar-rajul min ba'dil amsar wa 'asar bi haqqi jabihi ar-rasul sallallahu alaihi wasallam, lam tansurun nas 'alaih, fa inna Allah ma'ah, wa lahu nasibun min qawli illa tansuruhu faqad nasarahu Allah." إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تهزن إن الله معنا. Kalau seandainya seorang laki-laki di sebuah zaman, di sebuah tempat, di sebuah kota, ataukah di sebuah zaman, bihak, ya, dia berada di atas kebenaran seperti yang datangnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lam tansurhu an-nas alaih, kemudian tidak ada satupun manusia membelanya, tidak ada satupun manusia yang menolongnya, ketahuilah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan bersamanya, dan dia memiliki bagian dari apa yang Allah sebutkan, kecuali illa tansuruhu. Nah, kalau seandainya tidak ada yang menolongnya satupun, maka Allah akan menolongnya ketika id akhrajahu alladziina kafaru, ketika orang-orang kafir mengeluarkan dia dari kota Mekah, kemudian satu di antara keduanya id huma fil ghar, ya, satu di antara keduanya berada dalam goa, dan dia berkata kepada sahabatnya, la tahzan innallah ma'ana, jangan kau bersedih, sesungguhnya Allah itu bersama kita. Faham di sini maksudnya? Jadi Allah menolong Rasulnya dalam keadaan Rasulullah itu sangat sendiri, beliau bersama Abu Bakar Siddiq. Tidak ada yang menolong beliau manusia yang banyak. Kebanyakan manusia kufur kepada Allah Rabbul Alamin. Tetapi subhanallah, kemenangan yang didapat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka demikian juga seseorang yang hari ini jujur sebagaimana, ya, para sahabat dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kejujuran mereka kepada Allah berpegang di atas agama, maka walaupun jumlah mereka sedikit, Allah akan menolong mereka. Fa inna nasra rasul wa nasru dinihi alladhi jaa bi haitsu kana mata wa kana Waman wafaqahu fawa sahibu alaihi fil ma'na. Fa idza qama bihi dzalika sahib kama amara Allah fa inna Allah ma'a jabir rasul wa ma dzalik qa'im bihi wa hadza mutabi'in lahu hasbuhu Allah wa hasbur rasul kama qala Allah ta'ala ya ayuhan nabi hasbukallah wa man ittaba'aka minal mu'minin. Maka sesungguhnya pertolongan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah dengan menolong agamanya. Apa yang telah sallallahu alaihi salatu wasallam kana wa mataka, kapanpun, bagaimanapun, semaksimal mungkin engkau menjalankan dari apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa man wafaqahu, dan siapa yang seseorang bersesuaian dengan apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dia merupakan sahabat Nabi dari sisi makna, walaupun badannya tidak bersama Rasulullah. Fa idza qama bihi dzalika sahib kama amara Allah. Nah, kalau seandainya dia menegakkan dari sunnah tersebut, maka dia adalah sahib sebagaimana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan. Ya fa innallaha ma'a, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala ya bersama orang-orang yang mereka membawa seperti yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa hadza muttabi' lahu, dan mereka ini adalah pengikutnya Rasulullah. Hasbuhullah, Allah telah mencukupinya. Wa hasbur rasul, dan juga Rasul telah mencukupinya sebagaimana kata Allah dalam Al-Quran, ya ayuhan nabi, wahai nabi, sesungguhnya telah mencukupi Allah, dan siapa yang mengikuti engkau dari kalangan mukminin, Allah telah mencukupinya. Nah, kalau seandainya Allah telah mencukupi kita, siapa yang akan bisa ya mengalahkan kita? Siapa yang akan bisa melemahkan kita? Tidak ada satu kekuatan apapun yang akan bisa melemahkan kita, para hadirin dan hadirat, ketika kita berpegang di atas agama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya baca sedikit lagi, kemudian kita akhiri pengajian kita di sore hari ini. An ibni Mas'ud radhiyallahu taala anhu qala shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam isya thumma sarafa fa akhadha bi yadi Abdullah ibn Mas'ud hatta kharaja bi ila batha Makkah fa ajlasa thumma khata alai khattan thumma qala la tamrahanna khattak fa innahu sayantahi ilaika rijalun fala tukallimuhum fa innahum la yukallimunak. Baik. Suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaksanakan salat isya. Setelah itu beliau pergi, beliau memegang tangan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu dan membawanya ke Batha Mekah, itu tempat terbuka di kota Mekah. Dan kemudian beliau menundukkannya dan membuat garis di atas gundukan pasir pada waktu itu. Lalu Nabi sallallahu alaihi salatu wasallam mengatakan, "Ya, janganlah sekali-kali kamu melewati garis ini. Karena nanti akan datang kepadamu beberapa orang laki-laki. Janganlah kamu berbicara dengan mereka karena mereka juga tidak akan berbicara kepadamu." Qala thumma mada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam haitsu arad. Fabaina ana jalisun fi khatti idza atani rijalun kanum zuttu ash'aruhum wa ajsamuhum la ara auratan wa la ara qashran wa yantahuna ilayya la yujawizuna al-khatt. Ya, kemudian ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, ya, beliau setelah itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berlalu. Rasulullah pergi ke mana yang beliau inginkan. Haitsu arad. Tatkala saya duduk di sisi garis tersebut, tiba-tiba datang beberapa orang laki-laki yang hitam, yang sepertinya mereka berasal dari suku Zut. Itu sebuah nama tempat. Tip, rambut dan badan mereka sama hitamnya. Tip, jadi Zut ini dia berasal dari Sudan atau dari Habasyah. Yang mana rambut dan hitamnya sama, enggak ada bedanya. Ya, ini namanya kulit hitam. Ya, kalau orang Arab, walaupun mereka menganggap putih seperti orang Cina, tapi badan rambut dengan badannya bisa dibedakan. Nah, di sini Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu mengatakan rambutnya sama hitam dengan badannya. Saya tidak mampu membedakan mana aurat dan mana kulit. Subhanallah. Ini bukan maksud dengan mengejek ya. Tapi beliau ingin membicarakan wakai yang terjadi. Ya, wa yantahuna ilayya la yujawizunal khat. Dan kemudian mereka mendekati. ya teman saya tidak mampu melewati garis yang telah dibuat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya thumma yasturuna ila Rasulullah hatta idza mana di atasnya tadi? Hatta idza kana min akhiril ya. Hatta idza kana min akhiril Rasulullah SAW di garis yang telah digarisi oleh Nabi SAW dan kemudian mereka menyusul Nabi SAW. Mereka pun lalu pergi menemui Rasulullah SAW. Dan ketika datang akhirnya hampir malam menjelang subuh akhir malam, akan tetapi Rasulullah SAW tiba-tiba ya dini hari beliau pun datang dan mendapati aku sedang duduk di sisi garis yang beliau buat. Masya Allah. Kemudian beliau berkata, laqad arani mundzu lailah. Ya, beliau kemudian berkata, aku tidak tidur ya semalaman. Ya, thumma dakhala alayya fi khatti fatawassat fakhidhi farqat. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza raqada nafakh. Fabainama ana qa'idun wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mutawassi adapun bayyak Allahu alam ma bihim minal jamal fantahu ilayya fajalasa ta'ifatun minhum inda ra'si Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ta'ifatun minhum an inda rijlai thumma qalu bainahum ma ra'ayna 'abdan qad utiya mithla ma utiya hadzal nabi inna 'aynai tanaman wa qalbu yaqdan idribu lahum mithal sayyid bani qasra thumma ja'ala ma'dabatun fada'an nas ta'ami wa sharabihi faman ajabu akala min ta'ami wa sharabi min sharab wa shariba man sharabahu wa shuriba min sharabihi wa man lam yujibu 'aqibuhu aw qala 'udhiba thumma irtafa'u wastaqada rasulullah sallallahu alaihi wasallam inda dhalik faqala. Saya baca dulu semuanya. Faqala sami'tu ma qala haula wal tadri man haula qultu Allah wa rasuluhu a'lam humul malaika fa tadri man mithal alladhi darabu qultu Allah wa rasuluhu a'lam qala mithal alladhi darabu ar-rahman tabaraka wa ta'ala banal janna wa da ilayya ibadahu faman ajabahu dakhala al-janna wa man lam yujibhu aqibahu au 'adzibahu. Masyaallah. Permisalan yang sangat indah yang dipermisalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi salatu wasallam. Perhatikan ya ikhwan rahimani wa rahimakumullah. Kemudian beliau meletakkan kepala beliau di atas paha saya. Dan tak lama kemudian beliau pun tidur dan beliau mendekur. Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa ibana ana qa'idan wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mutawassit fakhidaya. Ya, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam pada waktu itu ia tertidur idza raqada nafakh. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tertidur nafakh. Nafakh apa? Rasulullah mendengkur ngorok Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi tidak mengurangi kedudukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau ngorok. Perhatikan baik-baik. Ya tidak mengurangi karena beliau wa ana basyarun mithlukum. Saya adalah manusia seperti kalian, saya lapar dan seterusnya. Saya artikan. Dan saat beliau masih tertidur di atas paha saya, tiba-tiba datanglah beberapa laki-laki yang berpakaian serba putih. Taib. Idza ana bi rajulin alaihim thiyabun bayad. Allahu a'lam ma bihim minal jamal. Dan Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui bagaimana ketampanannya mereka. Kemudian dia menghampiriku. Fajalasa ta'ifatun minhum. Kemudian sebagian dari kelompok itu duduk di atas kepalanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan sebagian yang lainnya mereka duduk di kakinya, di kaki Nabi sallallahu alaihi wasallam. Thumma qalu bainahum. Kemudian mereka bercakap di antara mereka. Ma ra'aina 'abdan qad utiya mithl ma utiya hadzal nabi. Tidak pernah aku melihat seorang laki-laki yang diberikan semisal apa yang diberikan kepada nabi ini. Ini ucapan dua orang yang datang ini tadi. Faham? Inna ainai, kedua matanya tertidur. Aina tanam wa qalbu yaqbal, tapi hatinya terjaga. Idribu lahu misal, misalan masal sayyid Bani Qasra. Taib. Perumpamaan baginya seumpama seorang raja yang mendirikan sebuah bangunan istana. Ya Sayyidan Bani Qasra. Tsumma ja'ala ma'adabahu, kemudian dia membuat jamuan dan mengundang orang-orang banyak untuk menikmati makanan dan minuman tersebut. Faman ajabahu, maka ada yang menyambut dari undangan nabi, undangan raja tersebut, yang dia makan dari makanannya, dia minum dari minumannya, dan siapa yang tidak mendatang dari undangan nabi tersebut, dia dihukum atau disebutkan dalam azab. Tsummartafa'u. Ya faham ya? Jadi dua orang mereka tuh berbicara. Jadi nabi ini ibaratnya seperti dia membangun sebuah istana yang sangat megah. Kemudian dia mengundang orang-orang, ayo makan, ayo minum. Datanglah orang-orang untuk makan dan minum di situ. Ada orang-orang yang tidak mau hadir, perhatikan baik-baik. Rasulullah ngajak makan, raja ngajak makan, raja ngajak minum, tapi dia enggak mau. Kalau dia enggak mau, dia akan diazab. Wastaqadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bangun. Ya, kemudian Rasulullah berkata, "Sami'ta ma qala haula?" Wahai Ibnu Mas'ud, apakah engkau dengar apa yang mereka ucapkan? Wahal tadri man haula, dan engkau tahu siapa mereka? Qultu Allah wa Rasulullah alam. Aku berkata, Allah dan Rasulnya lebih tahu. Qala humul malaika. Mereka adalah malaikat. Fatadri ma mithal alladhi dharabu, dan engkau tahu enggak apa yang mereka permisalkan tadi? Qultu Allah dan Rasulnya juga lebih tahu. Qala al mithal alladhi dharabu. Ya, dan mereka permisalkan Allah Subhanahu wa taala membangun sebuah istana yang kemudian Allah mengajak hamba-hambanya untuk masuk ke dalam istana tersebut. Nah, siapa yang mereka menyambut dari ajakan Allah untuk masuk ke dalam istana, dia akan masuk surga. Ya, siapa yang mereka tidak mau menyambut daripada ajakan Allah, maka Allah akan mengadabnya. Kembali kepada kaidah kita sebutkan di atas. Tidaklah sesuatu yang diajak oleh Allah disyariatkan oleh Allah kecuali di situ kebaikan semuanya. Kebaikan untuk manusia, kebaikan hartanya, kebaikan anaknya, kebaikan keluarganya, kebaikan harta yang dia miliki, dan juga kebaikan dari ya akhirat kelak. Tapi ketika seseorang tidak menjalankan syariat Allah, rusak hartanya, rusak anak-anaknya, rusak keluarganya, dan juga rusak akhiratnya. Wallahu taala alam bisawab. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Insyaallah taala kita lanjut pada pertemuan yang akan datang. Wallahu taala alam. Baik, alhamdulillah jazakallahu khairan Ustaz atas materinya hari ini. Silahkan Iwan sekali yang ingin bertanya bisa menyampaikan melalui chat atau di komen di Facebook. Mungkin satu atau mungkin dua pertanyaan. Kalau belum, saya coba mulai dari saya sendiri Ustaz. Pertolongan Allah kepada kaum muslimin atau orang-orang yang mengikuti agama Allah itu dalam bentuk kekuatan seperti apa Ustaz? Apakah dalam bentuk keistiqomahan tetapi mungkin dia mungkin kalah atau meninggal atau kalah dalam perperangan atau ataukah dalam bentuk apa Ustaz pertolongan Allah itu Ustaz? Baik, Masya Allah, pertanyaan yang sangat bagus sekali. Saudara-saudaraku muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala menolong muslimin dalam al-bayan dan menolong mereka be safe. Dari sisi al-bayan, ya kekuatan hujah mereka, dari keyakinan yang mereka yakini, tidak ada sesuatu kekuatan apapun yang bisa mematahkan argumentasi mereka. Karena argumentasi mereka sesuatu yang datang dari Al-Qur'an dan Sunnah. Dan Allah Subhanahu wa taala memenangkan mereka dengan pedang. Dan menang di sini kalau seandainya mereka meninggal, mereka mati dalam keadaan syahid. Ya, mereka menyelesaikan kehidupan dunia ini, kehidupan yang fana ini, kehidupan yang sementara ini dengan cara yang paling terbaik, gugur di jalan Allah. Dan orang yang gugur di jalan Allah insya Allah tidak ada balasan darinya surga. Atau Allah Subhanahu wa taala memenangkan mereka di atas musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang dijelaskan dan diterangkan oleh para ulama bahwasanya mukminin mereka menang dari sisi al-hujjah dan juga mereka menang di atas musuh-musuhnya. Nah, kalau seandainya kita tidak menang di atas musuh-musuh kita, justru kita dalam keadaan kalah, kemudian semakin jauh dari Allah, ya semakin tidak percaya dengan Allah dari kekalahan tersebut, ya orang kafir semakin menguasai kita, ini menunjukkan ada yang salah dari jalan kita, ada yang salah dari keikhlasan kita, ada yang keliru daripada jalan yang kita tempuh, yang itu mungkin tidak sesuai dengan Al-Quran dan juga tidak sesuai dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wallahu a'lam bishawab. Baik, silakan pertanyaan berikutnya. Pertanyaan berikutnya, Ustaz, bagaimana mohon nasihatnya pada kami yang tinggal di negeri Jepang atau negeri di luar negeri kaum muslimin yang ingin pulang ke Indonesia tetapi takut dengan maisyah dengan penghasilan yang akan dapatkan di negeri Indonesia atau negeri kaum muslimin yang mungkin kurang dari yang di sini, Ustaz. Saudara-saudaraku muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kita yang tinggal di Indonesia hari ini, ya alhamdulillah, apa yang itu menjadi kebutuhan hidup, insyaallah ya terpenuhi. Dan mungkin kita hampir tidak mendengar ada orang yang mati ya karena kelaparan. Tapi justru kita sering mendengar orang meninggal karena penyakit banyak makan. Kolesterol, asam urat, darah manis, ya penyakit jantung. Ini penyakit-penyakit kalau kita tanya sama dokter, bukan kurang makan, tapi terlalu banyak makan. Makannya yang lemak-lemak dan semisalnya. Ya, ini yang kita tahu. Ya, bahkan ada rumah sakit khusus ya untuk penyakit jantung. Ya, penyakit jantung ini kan bukan makan sering makan ikan teri dia kena penyakit jantung. Orang kena penyakit jantung terlalu banyak makan daging. Terlalu banyak makan yang lemak-lemak atau yang semisalnya. Jadi sebenarnya ya kehidupan kondisi muslimin hari ini bukanlah sesuatu yang kurang dari sisi ekonominya, tetapi karena terkadang syaitan itu menakut-nakuti kita. Di antara bentuk penakut-nakutan syaitan kepada kita, sebagaimana Allah sebutkan dalam Al-Quran, kita ditakuti dengan kefakiran. Ya, kita dikatoki dengan fakiran. Dan tentunya, sebagaimana yang mungkin pernah saya sampaikan, ya di kajian kita di Jepang waktu itu, ayyuhallazina amanu rahimakumullah, sebuah kenikmatan bagi seorang muslim bisa mendengar suara adzan. Ya, ini sebuah kenikmatan yang kita bisa mendengar sayup-sayup suara adzan dari 5 waktu sholat. Dan ini merupakan sebuah kenikmatan yang mungkin tidak dinikmati oleh teman-teman yang ada di Jepang hari ini. Ya, kita bisa melihat bagaimana kondisi dan keadaan muslimin berbondong-bondong ke masjid. Ya, tidak repot untuk cari ke masjid di kota mana saja kita pergi. Semakin besar kota, semakin mudah kita dapat masjid. Tapi antum yang tinggal di negeri yang non-Islam, ya antum akan sulit sekali mencari masjid. Ya, terkhusus walau alam bisawab, jadi ya, teman-teman di Jepang, ya sebuah kota yang masya Allah gedungnya tinggi-tinggi, ya mungkin hanya di beberapa tempat yang di sana ada masjid. Yang lainnya mungkin ya di sebuah tempat yang itu mungkin cuma buat sholat 2 orang. Ya, saya ingat waktu ke Ginza, Ginza itu kan besar itu ya. Lebih besar daripada di Asakusa. Ya, tetapi tidak ada masjid di situ. Cuman ya alhamdulillah ada di lantai paling di sebuah mall ada masjid yang bisa sholat cuma 2 orang saja. Ya, ini adalah sebuah kenikmatan hidup sebenarnya. Bisa mendapatkan masjid di mana saja, bisa beribadah di mana saja dan lain sebagainya. Sehingga ya kita tidak hanya mengukur dari sisi berapa penghasilan yang kita dapat, tapi bagaimana ketenangan hati dan kecenangan jiwa, ya bisa tinggal bersama keluarga, bersama ibu, bersama ayah, kita punya tetangga seorang muslim, ya sepupu, keponakan, dan lain sebagainya. Mudah-mudahan apa yang kita tuntut di Jepang, sembari dengan semangat menuntut ilmu, belajar agama, mudah-mudahan itu bisa menjadi bekal untuk kita sampaikan kepada kerabat dekat kita. Allah Alhamdulillah. Ustaz, mohon satu pertanyaan lagi. Mohon maaf pertanyaan di luar tema. Jika kita di ke luar negeri lalu di paspor tertulis tidak diizinkan untuk bekerja, namun sesampainya di negeri tersebut kita diminta bekerja dan memperoleh penghasilan, apakah ini diperbolehkan? Apakah hal ini halal, Ustaz? Ayyuhallazina amanu rahimakumullah, ada kaidah disebutkan oleh para ulama. Ya, ketika seseorang mendatangkan sebuah larangan, yang apabila larangan tersebut kembali kepada zat ibadah, kembali kepada zat muamalah, dan kembali kepada syaratnya ibadah dan syarat muamalah, maka ibadah dan muamalahnya tersebut tidak sah. Apa misalnya? Larangan itu kembali kepada zat ibadah. Rasulullah melarang kita untuk puasa di hari tanggal 1 Syawal dan berpuasa pada tanggal 10 Syawal dan hari Tasyrik. Nah, ketika seseorang mendatangkan ainul ibadah di zat waktu yang dilarang tersebut, maka dia puasanya tidak sah dan dia itu berdosa. Bisa difahami di sini? Kemudian dia mendatangi daripada zat ainul muamalah. Ya, dari ain muamalah. Allah mengatakan di dalam ayatnya, apabila kalian dipanggil untuk sholat Jumat, fas'au ila zikrillah wa dharul bai'. Segeralah kalian menuju kepada zikir kepada Allah dan tinggalkan jual beli. Allah melarang di sini jual beli di waktu ya dikumandangkan adzan untuk sholat Jumat. Nah, ketika dia melakukan jual beli di waktu terlarang tersebut dan dia adalah orang yang wajibul Jum'ah, si pembeli dan si penjual, maka jual belinya tidak sah. Bisa difahami ya? Itu kembali kepada zat. Yang kedua, kembali kepada syarat. Ya, misalnya syarat sah sholat adalah menutup aurat. Ya, syarat sah sholat menutup aurat. Ini syarat sah sholat. Kemudian dia memakai baju yang terbuat dari sutra bagi kaum laki-laki untuk menutupi auratnya. Maka di sini sebagian ulama di antara Syekh Ibnu Utsaimin mengatakan syarat sholatnya tidak sah. Kenapa? Karena apa? Karena dia memakai baju yang terbuat dari sutra yang dilarang oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang karena itu merupakan syarat sah sholat. Syarat sah sholat adalah menutup aurat. Dia menutup aurat dengan pakaian sutra. Baik. Kemudian syarat sah daripada muamalah. Di antara syarat sah muamalah dalam akad misalnya pernikahan. Syaratnya pernikahan itu laki-laki dengan perempuan. Misal, kemudian ada seorang laki-laki berkenalan dengan seorang perempuan di Facebook. Misalkan, atau di media sosial. Kemudian terjadilah pernikahan. Terjadinya akad. Ada akad, ada ijab dan kabul, ada mahar, ada saksi, sudah walimahan. Kemudian tiba-tiba pas di malam hari masuk kamar, ternyata itu laki-laki. Perempuan tadi, dia berpakaian-pakaian, ternyata laki-laki. Ya, kena tipu dia. Ini kan sering terjadi di Indonesia. Nah, nikahnya sah atau tidak? Nikahnya tidak sah. Karena syarat dalam pernikahan itu apa? Adanya laki-laki dan perempuan. Dan dia telah mendatangkan larangan tersebut. Bisa difahami? Kemudian, sesuatu yang larangan yang tidak kembali kepada zat ibadah, syarat ibadah, zat muamalah dan syarat muamalah, maka dia berdosa tetapi ibadah dan muamalahnya itu tetap sah. Apa misalnya? Dia sholat, misalnya dia pakai emas. Bagi kaum laki-laki, sah gak sholatnya? Sah. Karena tidak ada syarat kembali kepada larangan, kembali kepada ibadah, dan tidak ada larangan kembali kepada syarat. Dia memakai peci dari kain, dari sutra semuanya. Sah gak? Dia sah. Karena menutup kepala, syarat menutup kepala bukan kewajiban dalam sholat. Tetapi ketika dia membuat menutup kepala pakai dari sutra, maka dia berdosa, tapi dia tidak, ibadah tetap sah. Bisa difahami ya? Nah, sekarang kita kembali kepada pertanyaan yang disebutkan tadi. Nah, larangan itu apakah kembali kepada syarat ainul mu'amalah, ataukah kembali kepada syarat daripada mu'amalah? Nah, kalau seandainya tidak kembali, maka gaji yang dia dapatkan sah, tapi dia berdosa. Ya, dan saya ingat kepada teman-teman, sebagian teman-teman yang berada di Madinah, yang mereka dapat visa adalah visa untuk belajar. Syarat visa belajar nggak boleh kerja. Sehingga mereka, ada sebagian mereka kerja. Jadi mutawif umroh dan semisalnya. Ya, tegak masyayikh terkadang bertanya seperti yang mereka tanya. Ya Syekh, saya ini lagi libur kuliah. Saya ini Syekh punya istri di rumah, punya orang tua ya Syekh. Nah, kemudian saya ya harus menafkahi mereka. Bahkan di tengah-tengah saya kuliah, saya ingin bekerja. Boleh saya bekerja ya Syekh? Sudah, ini bekerja. Terkadang ada syarat-syarat itu ya dilihat fleksibel sifatnya, yang itu kembali syarat yang dibuat oleh manusia. Bisa difahami di sini ya, nah, begitu tergantung keadaan dan kondisi seseorang itu sendiri. Arti kata kalau seandainya dia memang punya keahlian di dalam bekerja, maka dia gaji yang didapatkan sah, tapi dia telah melanggar aturan. Ya, dan ketika tinggal aturan dia bisa berdosa, tetapi gaji yang didapatkan tetap sah. Wallahu a'lam bishawab. Baik, Ustaz, apakah boleh satu pertanyaan lagi, Ustaz? Kemarin Ustaz menjawab pertanyaan bahwa ulama mengharamkan orang Muslim mengganti keluarga negaraannya dengan menjadi negara atau anggota negara warga negara kafir. Bagaimana orang Jepang yang masuk Islam, apakah mereka juga harus berusaha mengganti keluarga negaraannya dengan menjadi warga negara negeri Muslimin? Saudara-saudaraku muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah, perhatikan kaidah penting dalam agama kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika menyebutkan perintah wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum. Apa yang kuperintahkan kepada kalian, datangilah semampu yang kalian bisa datangi. Wa ma nahaitukum anhu fantahu. Dan apa yang dilarang oleh kalian, akhiri larangan tersebut. Jadi perintah itu sifatnya kudrah, kemampuan. Adapun larangan itu tidak diikat dengan kemampuan, tapi dia harus meninggalkan. Teman-teman yang mengganti jinsiah, ya jinsiah negeri Muslim ke negeri kafir, dia telah mendatangi larangan. Baik. Nah, orang Jepang yang dia kemudian masuk Islam, maka dia mengubah itu, artinya adalah perintah. Maka perintah itu diikat dengan kemampuan. Kalau seandainya dia mampu untuk berpindah ke negeri Islam, ya, dan dia tidak bisa menegakkan agama di negerinya, dan dikhawatirkan kalau dia berada terus di Jepang, dia akan merusak agamanya. Maka dalam kondisi seperti ini, kalau dia mampu, dia berangkat, pindah ke negeri lain. Tapi kalau seandainya dia tidak punya kemampuan, maka fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah dia kepada Allah Subhanahu wa taala sebatas kemampuan yang bisa dia lakukan. Tapi kalau dia mampu, dia punya harta yang banyak, dia tidak bisa menegakkan agama, khawatir keluarganya akan menekannya, tapi dia punya harta yang banyak, ya maka dia bisa datang ke mana saja dengan uang yang dia punya. Dia bisa membangun perusahaan besar misalnya di Indonesia. Dengan dia membangun perusahaan, dia bisa mendapatkan jinsiah yang mudah. Dia sanggup bayar, setiap bulan tahun dia harus bayar ya sebagai warga negara asing, maka itu hal yang baik. Tapi kalau dia tidak punya kemampuan, seperti yang Allah sebutkan tentang ayat hijrah, ada orang-orang yang tidak punya jalan, anak-anak kecil dan wanita-wanita, maka mereka dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahu a'lam. Baik, alhamdulillah. Terima kasih Ustaz, jazakallahu khairan atas materi kali ini. Insyaallah kita akan bertemu lagi di lusa di waktu yang sama. Kita tutup Ustaz. Subhanallah bihamdika, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.